You're a monster. Raps apa biar bikin kau gila, kau gila. Rima flow gempa Indonesia. Terus suka dislike, hey kau simak baik. Baru ajak fight, hey. Di sini dong terus suka di sana dong. Baku tipu cerita setara kita kan terada. Sama bilang kau kapan jumpa rima flow rap masih kau cak salah bong kata kau dapat lajak lama sasu tunggu slide kau salah jalur dapat kapak. Kasih goodbye kau buat player di glass way. Tidak bisa tungkap bete kalau rapele putus. Say respect pace mace adek kakak masih beda. Rapping masih pake tipe slim. Say they rap this motherfucking monster. Say ini gila rap dan terpandang siapa gangster. Check motherfucking rap satu Indo siapa danger. Turun di jalanan biar tau siapa yang handle. Kapal batu jangan kau coba-coba pancing. Rapping di segi jangan kau bikin sapu darah mandidi. Kalau rusak tersetara kau pergi daripada nanti marasa. Bikin kau sampai mulu babusa mau paksa ku coba. Ucap mending kau sudah dan sudah stop sampai situ kau sudah cukup jangan paksa tanggapi sibuk urus basindir sarosi ada sumpah yang kau pancing salah itu kembali baku distrik berbagi saya ini kalau tak bakar pica berapa hebat kau pujago pica bikin kau bona talinya pica paling muda buat saya kasih pica jadi jangan kau paksa tes terus suka saya panggil face to face berapa kau punya lisa bayar cash ini sudah bocah gila paling rakus chess rap G to the M to the R coba play ini bukan sekedar hashtag sapu nama gempar di seputar Indo salam gangster rapping monster sani gila rap dan terpandang siapa gangster, cek motherfucking rap satu Indo siapa danger turun di jalanan biar tau siapa yang handle, kepala batu jangan kau coba-coba salah bongkar tadi strike supas titra ada respect, saya punya lapis di track, kau turun main di back segera kau play dan cermati, simak kini dan mengerti, silakan boleh tanggapi, tapi jangan kau asal berbagi pastikan jangan kau boleh, kalau terada jangan kau re, sapu lagu on the way bikin tak bakar dong eh, terada yang susah moh, aku taruh gas jatuh di tempo siapa yang duluan dapat finish tau. Tidak pandang gue legenda bodoh. Rapikan musik setara mereka yang terasa suka saya bermain. Silakan pergi jauh kalau tak mau mati dalam flow. Yang saya bawa ini predator kau tahu. Bukan lagu galau wanita pengaruh hati saki baru curhat terus taruh nama naik jitu. Tapi dalam hip hop kau tak bajingan. Bukan nomor satu jauh dari api kau. Sebelum kau tak bakar tau. Bukan muji jambak paksa tau. Perlu banyak hati kau. Saksikan yang sudah tersaji. Ini bukan sok pamer taji. Ada baiknya sakan berbagi. Biar kau jangan teratau diri. Makan dan minum sesudah temui lirik yang mudah. Langsung project jika sudah kasih tahu mereka yang terasuka. Fuck. Cari baku taruh muka kendali. Tapi tak bisa kalau rusih datang ambil alih. Bikin tak bakar menyala satu ide coba mari. Kalau kau mau nyali sumpah beta tara lari dari kota mana punya. Mari coba dengerin itu antara dari kota pala datang. Kasih darah badara masih kentar. Bukan editan suara jelas kam tara setara dalam aliran kau parah. Baru mau paksa kau baku cita pilih dah belum bisa kejar beta. Sampai hosa tara bisa dapat. Tara bisa dapat kalau cuma jago komentaran. Kau sakata bikin diri gengsi tapi cuma lagu cinta baku tipu dan pemirsa. Makan buji kau puah beta datang sepura. Tak lapis kau buguru sapa tujuh muka beta luda bicara. Lapis kau buzona dalam muka ini sudah yang kemarin bikin heboh. Kalau soal baku gara bagara tara ada kata setara. Kau cuma jago bicara banyak saudara kentar. Kau tu masih baru masih perlu baca buku. Jangan kau panjang kepala batu ini sudah bocah yang dulu kau tumbang. Kasih jatuh sekarang sapu giliran pantai kau dalam aliran. Sebut inilah sindiran keras buat kau. Motherfucker nigga from LK bangsat.